Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Di masa wabah saat ini, apakah masih boleh berkunjung atau bahasa Palembangnya sanjo ke rumah saudara dalam rangka hari raya? Ma'syarul ahibbah, a'azzakumullah. Di masa-masa sekarang ini, masa wabah menyebar, kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuh, menjaga diri agar tidak terkena. Di dalam Islam, kita diperintahkan untuk ikhtiar, mengambil sebab agar tidak terkena wabah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, "Firra minal majdhum kama tafirru minal asad." Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta. Penyakit kusta ini penyakit yang cepat penularannya. Penyakit yang cepat penularannya, bahkan sebagian ulama mengatakan ini penyakit yang mewabah. Kita diperintahkan untuk lari. Sebagaimana engkau lari dari singa? Bagaimana seseorang tatkala berhadapan dengan singa, apakah dia akan melawan? Apakah dia akan mengatakan tidak takut? La, tentu dia akan lari. Namanya manusia, tatkala melihat sesuatu yang mengerikannya di hadapannya, dia mesti akan lari. Ini tabiat. Oleh karena itu para ulama ada membahas di dalam kutub, dalam kitab-kitab mereka yang namanya khauf tabi'i. Seperti Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah di dalam kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah, beliau menyebutkan macam-macam khauf. Ada khauf rasa takut syirik, ada khauf tabi'i, ada khauf macam-macam. Di antara sifat khauf, di antara macam-macam khauf adalah khauf tabi'i. Khauf tabi'i. La yulamu alaihi al-insan. Seseorang tidak tercela tatkala dia merasakan takut secara tabiat ini selama tidak melampaui batas-batas syariat. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan yang seperti ini. Karena tidaklah yang terucap dari lisan Nabi SAW melainkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya, "in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkannya itu melainkan wahyu. Islam mengerti keadaan manusia. Mengerti keadaan manusia. La takdzib ya akhi, jangan seseorang mengatakan, jangan dia berdusta. Tatkala dia berhadapan dengan singa, tatkala dia berhadapan dengan hewan buas, dia mengatakan saya tidak takut. Jangan dia mengatakan seperti ini. Maka perhatikan, dalam masa wabah seperti ini Nabi memerintahkan kita untuk menjauh dari orang yang terkena penyakit yang menular seperti ini, penyakit kusta atau dalam bahasa sekarang corona. Diperintahkan untuk menjauh. Jangan mendekat, jangan katakan saya tidak takut dengan corona. Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan yang salah, ucapan yang seperti ini. Jangan katakan saya tidak takut dengan corona. La. Barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauh. Menjauh sebagaimana ketika kita melihat singa. Barakallahu fiikum. Ketika kita melihat singa tentu kita akan lari karena tabiat manusia takut dengan hal ini. Demikian pula dengan penyakit yang mewabah, kita diperintahkan untuk menjauh sebagaimana kita melihat singa. Barakallahu fikum. Perhatikan bimbingan Islam. Jangan kita terbawa emosi, terlalu semangat, tapi tidak dibimbing dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Jangan seseorang mengatakan, jangan dilarang orang lain untuk berkerumun. Itu larangan yang tidak boleh. Tidak boleh seorang melarang orang lain untuk berkerumun, biarkan. La ilaha illallah. Perhatikan ma'syarul ahibba barakallahu fikum, pemerintah kita sangat bagus, luar biasa. Sangat memerintahkan kita untuk menjaga diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemerintah kita. Mereka mengerti. Mengerti hitung-hitungan, mereka mengerti keadaan manusia. Ini pemerintah kita. Mengerti. Mempertimbangkan maslahat dan mudarat, luar biasa. Patuhilah ma'syarul ahibba barakallahu fikum. Patuhilah imbauan-imbauan pemerintah kita. Pemerintah kita memerintahkan kita untuk tetap di rumah, untuk menjauhi kerumunan. Ini adalah imbauan yang sangat bagus. Di dalam Islam kita diperintahkan untuk ikhtiar, ikhtiar untuk menjauhi wabah. Ikhtiar. Di antara bentuk ikhtiar seperti tadi, menjauhi berbagai macam bentuk perkumpulan, menjauhi orang-orang yang terkena penyakit ini. Bukan malah mendekati, bukan malah mengatakan saya tidak takut, silahkan datang. Bukan malah menciptakan, membentuk perkumpulan yang bisa menyebabkan corona itu datang. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauh, barakallahu fikum. Kenapa kita kok malah memerintahkan manusia untuk berkumpul? Barakallahu fikum. Pandailah berhitung, wahai orang-orang yang memerintahkan untuk tetap berkumpul, untuk tetap normal seperti biasa. Barakallahu fikum. Perhatikan Nabi SAW disebutkan di dalam Sahih Muslim. Di antara utusan Bani Thaqif, ada yang ingin datang menemui Nabi SAW. Dan diketahui bahwa laki-laki ini adalah rajulun majdhum, terkena penyakit kusta. Sekali lagi kita katakan penyakit kusta itu penyakit yang menular. Sebagian ulama mengatakan itu penyakit yang mewabah. Apa bedanya dengan corona sekarang? Sama-sama, corona penyakit yang mewabah, penyakit yang menular. Biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dia ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mengatakan sini baiat kepada saya, sini akan saya salami kamu, saya tidak takut dengan kusta? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Kita harus takut kepada Allah? Tidak. Lihat bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang, kemudian mengatakan kepada dia, irji, pulanglah. Qad bayana, kami sudah membaiatmu. Disuruh pulang, tidak disalami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena penyakit itu bisa menular biidnillah, dengan izin Allah, melalui sentuhan. Sebagaimana yang diimbau oleh pemerintah kita, barakallahu fikum, taatilah masyarul ahibbah. Apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita, sungguh itu adalah imbauan-imbauan yang mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Sedih kadang kita melihat, mendengar sebagian manusia yang kita katakan mereka sangat semangat, namun sayang sekali, barakallahu fikum, tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Kenapa kita katakan demikian? Karena Islam sendiri memerintahkan kita untuk mengambil sebab ikhtiar untuk menjauh dari penyakit yang seperti ini, bukan untuk masuk dan terjun ke dalamnya, bukan untuk mengatakan tidak takut, nanti kalau kita terkena juga kita akan mati syahid. Lah, hati-hati. Kata-kata syahid itu tidak semuanya bisa kita katakan syahid. Semua yang terkena wabah bisa kita katakan syahid. Ada di antara mereka yang terkena wabah, yang menggerutu jiwanya, yang berkeluh kesah. Nabi SAW mengatakan, kalau dia yakin ini datangnya dari Allah, dia tidak berkeluh kesah, dia sabar, dia mendapatkan pahala syahid. Tidak semudah itu ya, barakallahu fiik. Seorang yang terkena penyakit, dia bisa sabar, belum tentu dia bisa sabar. Belum tentu dia bisa sabar, barakallahu fikum. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Mengambil sebab ini dulu. Tatkala ada wabah, Nabi SAW memerintahkan kita mengambil sebab. Ambil dulu sebab ini. Bagaimana? Sebab apa? Menjauhi segala bentuk yang bisa tertularnya penyakit itu. Barakallahu fikum. Sebagaimana pertanyaan di sini, apakah lebaran masih kita boleh sanjo atau berkumpul datang ke rumah? Pemerintah kita alhamdulillah mengimbau kita untuk menjauhi yang seperti ini. Sebaiknya tidak dilakukan. Lah bagaimana dengan silaturahmi? Silaturahmi tidak mesti sanjo, tidak mesti datang ke rumah. Boleh silaturahmi lewat telepon, itu sudah menyambung. Barakallahu fikum, telepon saudara kita yang jauh, bagaimana kabarnya? Mohon maaf, sekarang belum bisa main ke rumah. karena dalam kondisi seperti ini kami silaturahminya lewat telepon saja. Barakallahu fikum. Ikuti imbauan-imbauan pemerintah kita, sesungguhnya itu mendatangkan kemaslahatan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.